لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bida'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Khonhuddin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Pada malam hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadiri majlisul ilm. Majlis yang dipelajari di situ ayat-ayat Allah ataupun pula hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dipelajari di situ syariat-syariat Islam berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa mengadakan majlisul ilm di rumah ini, di tempat ini. Barakallahu fihi wa fi ahlih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membarokahinya dan juga membarokahi orang-orang yang ada di dalamnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Khairuddin a'azzani Allah wa iyyakum. Sebagaimana biasa, kita akan melanjutkan masih pada kitabun nikah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah selesai mempelajari secara ringkas tentang at-talaq, tentang cerai dengan berbagai macam jenisnya dan permasalahan yang ada padanya. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan masuk pada bab yang kelima, al-babul khamis fil ila. Al-babul khamis fil ila, bab yang kelima tentang al-ila. Ila. Al-ila. Ini bahasa Arabnya. Ila. Ta'riful ila wa daliluhu. Pengertian dari al-ila dan dalilnya. Ta'riful ila. Pengertian dari al-ila atau ila dalam bahasa Indonesianya, ila. Al-ila lughatan, al-ila secara bahasa adalah ma'khudun minal aliyah bimaknal yamin. Diambil dari kata aliyah, pakai hamzah bukan ain, aliyah dengan makna sumpah. Maknanya sumpah. Yuqalu ala fulan yuli ila'an wa alayyatan ay aqsama. Kalau dikatakan si fulan mengila, maknanya dia bersumpah. Itu secara bahasa. sumpah. Wa syar'an, dan secara syar'i, dan inilah yang kita pelajari. An yahlifa zaujun billahi aw bisifatin min sifatihi. Seorang suami bersumpah. Seorang suami bersumpah dengan nama Allah atau dengan sifat-sifat Allah, salah satu dari sifat-sifat Allah, untuk wa huwa qadirun 'alal wata' 'ala tarki wat'i zawjihi fi qubulha abadan aw akthar min arba'ati ashhur. Saya ulangi. Seorang suami bersumpah, ila itu, seorang suami bersumpah dengan nama Allah atau dengan sifat-sifat Allah untuk tidak menggauli istrinya di kubulnya. Untuk tidak menggauli istrinya di kubulnya. Farjinya, selamanya. Atau lebih dari 4 bulan. Selamanya atau lebih dari 4 bulan. Itu namanya al-ila. Saya ulangi. Seorang suami bersumpah dengan nama Allah ataupun sifat-sifat Allah untuk meninggalkan atau untuk tidak menggauli istrinya di kubulnya selamanya. Atau lebih dari 4 bulan. Dalam keadaan dia mampu menggauli istrinya. Dalam keadaan dia mampu menggauli istrinya. Dalam keadaan dia mampu menggauli istrinya. Ini al-ila ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi seorang suami bersumpah dengan nama Allah ataupun dengan salah satu dari sifat Allah untuk tidak menggauli istrinya selamanya atau lebih dari 4 bulan. Dalam keadaan dia mampu menggaulinya. Artinya bukan karena ada uzur. Daliluhu, dalilnya, dalil tentang permasalahan ila ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat yang ke-226 sampai 227. Allah Subhanahu wa taala mengatakan lil ladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Bagi orang-orang yang, yakni para suami, bagi para suami yang mengilak istri-istri mereka, maka dia menunggu atau dikasih waktu 4 bulan. Bagi orang-orang, ini para suami yang mengilak istri-istri mereka, maka dia dikasih waktu, diberi waktu selama 4 bulan. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Maka jika dia kembali, yakni jika setelah 4 bulan dia kembali, maka jika dia kembali, yakni kembali menggauli istrinya, kembali menggauli istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa in azamut talaqa, dan jika dia setelah 4 bulan masih dia berazam untuk mencerai istrinya, fa innallaha samiun alim, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Secara ringkas, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, ila adalah seorang lelaki bersumpah dengan nama Allah ataupun sifat-sifatnya untuk dia meninggalkan istrinya selamanya atau lebih dari 4 bulan dalam keadaan dia mampu untuk menggaulinya. Nah, orang yang melakukan perbuatan ini, khanafidin rahimani wa rahimakumullah, dia bukan terhitung talak, bukan. Yang pertama yang harus diperhatikan, dia tidak dimaksudkan mentalak. Seandainya dia meninggalkan melakukan ini, sudah berjalan 3 bulan, itu belum terhitung talak. Kalau talak kan sudah 3 bulan, itu sudah sekian, sudah mengalami masa iddah dia. Ini tidak masa iddah, bukan masa iddah selama menunggu 4 bulan tersebut. Cuma dikasih dia jatah untuk kembali atau menceraikan istrinya selama 4 bulan. Jangan sampai dibiarkan istrinya menggantung, enggak jelas, itu maksudnya. Enggak digaul-gauli selama beberapa waktu tersebut sampai 4 bulan jatahnya. Nah, kalau lewat 4 bulan, dan sang istri dia menuntut, kenapa kok enggak digaul ini? Maka sang hakim nanti akan memanggil sang suami. Diminta apa? Dalam ayat ini disebutkan 2 perkara. Dia harus merujuk istrinya, yakni kembali kepada istrinya, menggauli istrinya, atau dia ceraikan istrinya. Kalau enggak mau, maka hakim yang akan menceraikan. Kalau memang apa? Rujuk enggak mau, menceraikan juga enggak mau, maka dipaksa untuk menceraikan. Itu setelah 4 bulan. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Dan di dalam ayat ini menunjukkan sekali lagi sebagaimana pada pembahasan tolak ataupun cerai, khanafidin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya yang diharapkan dari sepasang suami istri itu bukanlah perceraian, tetapi tetap bersatu. Saya ulangi, yang diharapkan dari sepasang suami istri yang terjadi mungkin pertikaian, permasalahan, dan seterusnya, baik dari suami ataupun dari istri, hendaknya mereka yang diinginkan bersatu, kembali hidup berumah tangga, bukan bercerai. Walaupun bercerai boleh. Diambil dari ayat yang kita baca tadi, khanafidin rahimani wa rahimakumullah, perhatikan ayatnya, dari mana sisi yang diinginkan, yang diharapkan tetap bersatu, bukan berpisah. Allah mengatakan bagi orang-orang para lelaki yang mengila istrinya, maka dia dikasih jatah menunggu ataupun memutuskan selama 4 bulan. Maka setelah itu jika dia kembali, maka Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Itu kalau dia rujuk. Kalau dia rujuk dalam artian kembali menggauli istrinya, tidak mencerainya, maka Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Tetapi kalau dia setelah 4 bulan ternyata dia berazam untuk menceraikan istrinya, maka Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Akhir dari ayat ini itu menunjukkan keutamaan pada kembali. Ketika Allah menjelaskan kembali menggauli istrinya, Allah mengatakan fa innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tetapi ketika berazam untuk mencerai, maka Allah mengatakan ya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Naam. Tapi ketika bersatu, Allah sebutkan ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu menunjukkan lebih utama dia kembali khanafidin rahimani wa rahimakumullah dari penggunaan nama Allah subhanahu wa ta'ala ghafurur rahim. Allah maha pengampun lagi maha penyayang kalau kembali. Kalau mentalak, maka Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian syurutul ila. Syarat-syarat ila. Yang pertama, syarat dari ila, yang penting sudah dipahami makna dari al-ila. An yakuna min zawjin yumkinuhul wata. Ila itu muncul dari seorang suami yang mampu melakukan hubungan suami istri. yang namanya ila itu munculnya dari seorang suami yang mampu melakukan hubungan suami istri. Ketika dia mengatakan dia bersumpah untuk tidak menggauli istrinya di kuburnya, maka orang yang bersumpah ini, suami yang bersumpah ini orang yang mampu berhubungan suami istri. Maknanya fala yasihu min ajizin 'anil wata. Tidak sah ila itu dari seorang suami yang enggak mampu berjima. Tidak sah ila itu dari seorang suami yang tidak mampu berjima. Lima radin la yurja bar'uhu, dikarenakan sakit yang tidak diharapkan yang tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya. Apa contohnya? Ya sakit stroke, ngapar. Nah, ngapar yang secara keumuman enggak bisa melakukan hubungan suami istri, sakit yang enggak diharapkan kesembuhannya. Nah, yang menurut kebiasaan ini ya kondisi orang seperti semakin melemah akhirnya dia keumumannya ya meninggal dunia, maka enggak bisa dia melakukan ila kepada istrinya karena memang dia enggak mampu melakukan hubungan. Enggak bisa dia mengatakan saya bersumpah tidak akan menggauli istrinya selama 4 bulan. Enggak berlaku dia mengucapkannya karena kondisi dia sedang demikian. Aw syadal, atau suami yang mengucapkan ila ini dia orangnya lumpuh. Lumpuh itu kan enggak bisa menggauli istrinya. Apa bisa? Enggak bisa, bergerak saja susah namanya lumpuh. Maka enggak sah dia melakukan ila kepada istrinya. Naam. Aujubbin kamilin, atau seorang suami yang kemaluannya terpotong habis. Enggak punya kemaluan. Suaminya enggak punya kemaluan, bisa terpotong dan semisalnya habis, enggak bisa dipakai. Dia mengatakan saya bersumpah misalnya tidak akan menggauli istri. Memang enggak mampu. Tidak sah ilahnya. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Ila itu berlaku bagi suami yang mampu melakukan hubungan. Kalau suami yang enggak bisa naik, tidak mampu dia, maka enggak sah dia. Tidak sah ilanya. Tidak berlaku ilanya. Yang kedua, yang B, syarat ila an yahlaifa billahi aw sifatin min sifatih. Bersumpah dengan nama Allah atau salah satu dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bersumpah dengan nama Allah atau salah satu dari sifat Allah tabaraka wa ta'ala. La bitolakin au itkin au nazrin. Bukan bersumpah dengan talak atau dengan memerdekakan budak atau nazar. Yang dia pakai bersumpah adalah salah satu nama Allah ataupun sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. 6. Yang ketiga, yang C, an yahlifa 'ala tarkil wata' akthar min arba'ati ashhur. Dia bersumpah untuk tidak menggauli istrinya lebih dari 4 bulan. Dia bersumpah untuk tidak menggauli istrinya lebih dari 4 bulan. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Kalau di bawah 4 bulan ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah, maka sebenarnya tidak termasuk ila. Nah, karena memang misalnya 2 bulan, setelah 2 bulan dia gauli, itu bukan namanya ila. Cuma mungkin bisa digabungkan dalam artian kalau tujuannya untuk mendidik. Untuk mendidik atau untuk ngasih pelajaran kepada istri-istrinya. Dia apa? Tidak mau menggauli istri-istrinya. Meninggalkan istri-istrinya. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Ini disebutkan ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Bahwasanya asal ilah itu perkara yang enggak boleh ataupun berbahaya. Karena ilah itu memadorotkan istri. Itu asal dari ilah. Itu bisa memadorotkan istri dan bisa mengarahkan kepada apa? Perceraian. Tadi orang mengilah itu ketika sudah 4 bulan dia diminta dua perkara. Dia kembali menggauli istrinya atau dia apa? Mencerai. Sehingga ketika orang mengilah, dia mengarahkan kepada cerai. Maka hak asalnya ilah itu perkara yang dilarang. Cuma ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah menjadi perkara yang boleh walaupun tadi tidak mutlak ketika misalnya dilakukan yakni dari sisi tidak menggauli istrinya saja walaupun tentunya tidak dinamakan ilah karena mungkin enggak sampai 4 bulan cuma dia bersumpah misalnya tidak mau menggauli istrinya. Tidak menggauli istrinya. Ini ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah 1 bulan beliau tidak menggauli istrinya. Naam, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau 1 bulan tidak menggauli istrinya. Ingat ya, isu yang mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau biasa kisah beliau kalau setiap harinya bergantian dengan sahabat Ansor untuk ilmu. Pernah dengar ini? Sahabat Umar itu biasa setiap harinya itu gantian dengan tetangganya sahabat Ansor. Kalau Umar yang sehari itu bersama Rasul, maka sahabat Ansor yang bekerja. Kemudian besoknya gantian sahabat Ansor yang bersama Rasul, Umar yang bekerja. Nah, gantian supaya dunianya tidak terbengkalai dan agamanya juga dapat. Gantian dengan tetangganya. Kamu hari ini taklim, saya begawi. Nah, besok gantian. Hasilnya dibagi. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Maka pada suatu hari Khonafidin rahimani wa rahimakumullah ketika giliran sahabat Ansor tetangganya Umar yang bersama Rasulullah SAW, maka Umar di rumah, Umar yang bekerja. Maka tiba-tiba sahabat Ansor ini dengan terburu-buru mengetok rumahnya Umar. Naam, mau menyampaikan berita yang sangat penting dia. Maka Umar pun bersegera keluar. Dia mengatakan, apakah Raja Ghassan telah mau menyerang kita? Bukan, kata sahabat Ansor, bukan Raja Ghassan mau menyerang kita. Akan tetapi lebih besar daripada itu. Yaitu kata sahabat Ansor, Rasulullah menceraikan istri-istrinya. Rasulullah menceraikan istri-istrinya. Maka Umar pun segera mengambil pakaiannya, ridaknya dan seterusnya menuju siapa? Putrinya. Menuju putrinya marah-marahi putrinya ya kana hadin rahimani wa rahimakum. Kenapa sampai Rasulullah SAW menceraikan? Dan seterusnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah sampai Umar datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat ceritanya, maka Umar bertanya, "Apakah engkau telah menceraikan istri-istrimu?" Maka Rasul mengatakan, "Tidak." Tetapi beliau tidak menggaulinya selama sebulan. Naam, apa sebabnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah? Karena istri-istri beliau minta belanja yang lebih. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Meminta supaya diberi belanja yang lebih banyak. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya beliau memutuskan untuk meninggalkan mereka, tidak menggauli mereka. Maka langsung Abu Bakar marah-marah kepada putrinya Aisyah, Umar marah kepada Hafsah dan seterusnya. Kenapa meminta perkara yang tidak dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Maka pada setelah 29 hari Rasul pun kembali ke rumah istrinya atau menggauli istrinya, maka kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu ataupun para sahabat mengatakan, bukankah engkau melakukan ila selama sebulan? Maka Rasul mengatakan, sebulan itu bisa 29 hari. Ini khana hajin rahimani wa rahimakumullah, sehingga Rasul pernah meninggalkan istrinya tidak menggaulinya selama berapa? 29 hari ataupun sebulan. Itu tujuannya adalah untuk takdib, untuk mendidik istrinya supaya apa? Tidak melakukan perkara-perkara yang tidak disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, itu cuma sebulan. Ini kalau untuk mendidik diperbolehkan. Tapi kalau tidak ada tujuan tersebut, maka hukum asalnya tidak diperbolehkan. Khatar, berbahaya, karena bisa mengantarkan kepada tolak. Kemudian yang keempat, an yahlifa ala tarkil wata fil kubul al farj. Suami itu bersumpah untuk meninggalkan menggauli istrinya di kubulnya. Suami tersebut bersumpah untuk tidak menggauli istrinya di kubulnya, farjinya. Falau halafa ala tarkil wata' fid dubur lam yakun muliyan. Kalau seandainya dia bersumpah untuk tidak menggauli istrinya di duburnya, maka itu tidak dinamakan ila. Nah, memang perkara yang tidak diperbolehkan. Di annahu lam yatrukil wata' al wajib. Dikarenakan kalau yang demikian, dia bersumpah untuk tidak menggauli istri di duburnya, maka dia tidaklah meninggalkan jima yang wajib. Ini menunjukkan kepada kita, ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya menggauli istri itu termasuk kewajiban suami. Termasuk kewajiban suami. Dan seorang istri berhak untuk menuntut ketika seorang suami tidak pernah menggauli dia, ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada putrinya, berapa lama seorang wanita itu bisa tahan tidak digauli? Maka dikatakan 4 bulan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, syarat ila yang kelima adalah an takuna zaujatu mimman yumkinu wata'uhu. Istri atau istrinya itu termasuk wanita yang bisa digauli. Sang istri yang diilah oleh suaminya adalah termasuk istri yang bisa digauli. Maksudnya bukan istri yang tidak bisa digauli. Amal mar'atul mu'tazir atau mu'tazar wata'uhu, adapun seorang wanita yang tidak bisa digauli, karatka wal karna fala yasihul ila'u minha. Adapun wanita yang tidak bisa digauli, maka tidak sah mengilaknya. Contoh disebutkan oleh penulis, arratka wal karna. Contohnya ratqa disebutkan di bawah itu, allati indamma farjuha waltasaqa fala yumkinu jima'uha min ar-ratqi diddul fataq. Naam, yakni apa? Farjinya itu apa? Nempel. Rapat, terlalu rapat. Farjinya terlalu rapat sampai apa, menempel sehingga tidak mungkin untuk menjimainya. Tergambar ya, terlalu rapat sampai nggak bisa untuk dijimai. Naam. Yang contoh yang kedua, Itu contoh istri yang enggak bisa dizimai. Dia farjinya terlalu rapat. Bahkan sampai menempel. Yang kedua, yakni contoh yang enggak bisa digauli karena kata penulis al-mar'atu allati fi farjiha mani'un yamna'u min wuluji dzakar fihi. Wanita yang di farjinya ada penghalang yang menghalangi masuknya zakar padanya. Wanita yang di farjinya ada penghalang yang menghalangi dari masuknya zakar padanya. Kalau yang atas tadi kan enggak ada penghalang, cuma memang rapat. Terlalu rapat. Imma ghuddatun ghalidhah. Bisa jadi penghalangnya itu ada benjolan tebal. Ada benjolan tebal. Aw lahmatun multasaqah atau daging yang melekat padanya. Sehingga daging yang melekat atau benjolan tersebut menghalangi masuknya zakar. Aw 'azam atau bahkan ada tulangnya. Ada bagian apa? Keras sehingga menghalangi untuk masuknya zakar. Ini ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Artinya istrinya yang diila itu wanita yang memang mungkin untuk digauli. Sehingga dua syaratnya ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, terkhusus suami dan istri. Suami yang melakukan ila adalah suami yang mampu berhubungan. Begitu juga istri yang diila, istri yang mampu untuk digauli tanpa ada penghalang. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Hukmuhu, kemudian berikutnya hukumnya, hukum ila. Al-ila muharramun fil Islam. Ila itu diharamkan di dalam Islam. Li'annahu yaminun ala tarki wajibin. Kenapa diharamkan dalam Islam? Dikarenakan dia bersumpah untuk meninggalkan perkara yang wajib. Ini menunjukkan sekali lagi apa? Menggauli istri itu perkara yang wajib. Nah, termasuk apa? Haknya seorang istri adalah memberikan nafkah secara batin. Yaitu apa? Menggaulinya. Tentunya dengan pengertian sampai di atas berapa? 4 bulan. Kalau tadi yang Rasulullah tidak sampai demikian. Fa idza aqsama az-zawju ala adami jima'i zawjatihi abadan aw akthar min arba'ati ashhur fa huwa mulin. Maka jika seorang suami bersumpah untuk tidak menjimai istrinya selamanya atau lebih dari 4 bulan, maka dia adalah mulin. Orang yang melakukan ila. Fa in hasala minhu wat'un laha. Maka jika terjadi seorang suami menggauli istrinya, watakfirun an yaminihi dan dia pun membayar kafarah sumpahnya qabla intihai arba'ati ashur sebelum selesai 4 bulan faqad faa, maka sungguh dia telah kembali ay raja'a ila fi'li ma tarakahu. Saya ulangi, kalau seandainya suami yang mengila itu menggauli istrinya dan membayar kafaroh sumpahnya sebelum habis 4 bulan, maka berarti dia telah kembali. 6. Dia mengatakan bersumpah bahwasanya apa? Tidak akan menggauli istrinya lebih dari 4 bulan. 6 atau selamanya. Maka jatahnya dia 4 bulan. Bisa dipaham ya? Tapi sebelum 4 bulan, jatah dia disuruh milih nanti adalah 4 bulan. Setelah 4 bulan disuruh milih, kamu kembali gauli istrimu atau kamu talak. Tapi kalau misalnya sebelum 4 bulan dia telah menggauli istrinya, ya sudah. Berarti dia telah membatalkan sumpahnya. Berarti apa? Dia harus membayar kafaroh sumpah. Masih ingat ya kafaroh sumpah? Ulang lagi. Semalam sudah. Semalam kemarin. Kafaroh sumpah yang telah disebutkan berulang-ulang. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Naam, dia gauli istrinya sebelum 4 bulan dan dia harus membayar kafarah sumpah karena dia telah bersumpah. Wallahu yaghfiru lahu ma hasala minhu, dan Allah pun akan mengampuni apa yang telah terjadi darinya. Ini kalau dia menggaulinya sebelum habis 4 bulan, berarti dia membayar kafarah sumpah. Fa wa in aba an yata'a ba'da mudhayyil muddah, dan jika suami ketika setelah berlalu 4 bulan kok masih enggak menggauli istrinya, jika suami telah berlalu 4 bulan masih enggak mau menggauli istrinya, cuma dia enggak ngomong cerai, ini yang jadi permasalahan, dia enggak ngomong cerai, dibiarkan apa? Begitu saja, pokoknya enggak digauli. Wa talabatil mar'atu dzalika minhu, sementara sang istri meminta hal tersebut. Sang istri meminta hal tersebut. Meminta untuk digauli. Fa innal hakima ya'muruhu bi ahadi amrayn. Maka ketika itulah, ketika sudah lewat 4 bulan tersebut, hakim memerintahkan suami tersebut dengan dua perkara. Hakim memerintahkan suami dengan dua perkara. Yang pertama, ar-ruju'u an yaminihi wa wat'u zaujatihi wa yukaffiru 'anil yamin. Hakim memerintahkan yang pertama, dia harus rujuk dari sumpahnya. Dia harus rujuk dari sumpahnya dan dia harus menggauli istrinya dan membayar kafarah sumpah. Memberi makan 10 orang miskin dari pakanan yang pertengahan atau pakaian untuk 10 orang miskin, atau dia membebaskan budak. Kalau enggak mampu maka berpuasa 3 hari. Kalau enggak mampu berpuasa 3 hari. Ini kafarah sumpah. Itu perintah yang pertama dari hakim ketika sang istri mengadukannya. Yang kedua, awit tolak atau talak. Diperintahkan untuk mentalak istrinya. Kamu rujuk atau kamu talak. Jangan sampai sang istri dibiarkan menggantung. Enggak jelas. Masya Allah, ini sekali lagi sering kita sampaikan menunjukkan betapa tingginya syariat Islam ini. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Syariat Islam itu adalah di antara prinsipnya adalah takrimul mar'ah. Memuliakan para wanita. Berbeda dengan di zaman jahiliyah. Kenapa dibatasi 4 bulan? Kalau di zaman jahiliyah enggak ada pembatasan. Nah, dibiarkan begitu saja. Enggak digauli, enggak jelas. Di dalam Islam dikasih jatah berapa? 4 bulan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini tentunya sekali lagi yang belajar syariat Islam. Kalau orang-orang awam yang enggak berjalan di atas ini, ya sudah tinggalkan saja biasanya. Tinggal, pisah begitu saja. Entah apa, entah bertahun-tahun enggak jelas. Cerai apa-apa. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam Islam itu harus jelas. In aba illa tamassuk bi yaminih, jika sang suami masih disuruh rujuk enggak mau. Nah, disuruh nyerai juga enggak mau. Nah, ini bingung. Dia dipaksa oleh hakim, kamu gauli istrimu dan bayar kafarah sumpah, enggak mau. Kemudian suruh talak juga, tolak cerai juga enggak mau. Maka kata penulis, fa in rafadha amray al amrayn as-sabiqain, kalau sang suami yang mengilak istrinya itu menolak dua perkara ini, fa innal qadhiya yutalliqu alaihi au yafsakh, maka hakimlah yang menjatuhkan talak atas nama suaminya. Dipaksa oleh hakim. Naam, menjatuhkan talak. Bukan paksa rujuk ya. Ya gak bisa dipaksakan rujuk itu. Nah, enggak mau gaul ya sudah, gimana lagi. Tapi kalau mencerai bisa dipaksa. Dipaksa untuk mencerai. Ya ini apa-apaan? Hakim yang menjatuhkan talak cerai atas nama suaminya. Atau langsung hakim menggugurkan pernikahan tersebut. Dah, pisah. Yafsakh. Hakim menggugurkan pernikahan tersebut. Li'annahu yakumu maqamal muli 'inda imtina'ihi, dikarenakan hakim itu menempati posisi orang yang mengilak ketika dia menolak pilihan tersebut. Wattalaku tadkhuluhun niyabah, sementara tolak itu boleh pakai wakil. Nah, pakai ganti. Yang namanya tolak itu boleh tadkhuluhun niyabah, masuk padanya wakil. Ini khalafuddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian penjelasan berikutnya kata penulis, fa innin qadat muddatul ila, kalau masa ila itu telah habis. Nah, kalau masa ila itu telah habis. Berapa masa ila? 4 bulan. Kan suami kan harus disuruh milih. Kamu rujuk. Rujuk itu maksudnya digauli. Nah, bukan rujuk dari tolak. Bukan talak ini. Rujuk maksudnya apa? Kamu gauli istrimu. Nah, atau ceraikan. Nah, kalau 4 bulan sudah berlalu. Karena suruh milih. Wa bi ahadiz zaujaini uzrun yamna'ul jima. Sementara salah seorang atau dua-duanya dari suami istri ini ada uzur untuk melakukan jima. Sudah siap. Dah kembali. Ternyata ada uzur. Tak bisa melakukan jima. Maka umir az-zawju an yafi'a bilisanihi. Maka suami diperintahkan untuk kembali menggauli istrinya dengan lisannya. 6. Fayakul, maka sang suami mengatakan, mata qadirtu jama'tuki, kapan saja aku mampu aku akan menjima'imu. Berarti kan asalnya fa'a, asalnya rujuk dalam masalah ila ini adalah apa? Aljima', bukan ucapan. Tapi kalau memang enggak mampu atau ada uzur ketika itu untuk melakukan hubungan, maka dia dengan ucapan. Li'annal qasda bil fai'ah tarku ma qasadahu minal idrari biha. Dikarenakan maksud kembali tersebut adalah meninggalkan apa yang dia maksudkan dari memadaratkan sang istri. 6. Wa ulhiqal fuqaha wa alhaqal fuqaha bil muli fi hadhil ahkam man taraka wat'a zaujatihi idraran biha bila yamin aktsar min arba'ati ashur. Para fuqaha, para ahli fikih mengikutkan dengan orang yang mengilak istrinya dalam masalah hukum ini, orang yang tidak menggauli istrinya. Orang yang tidak menggauli istrinya dalam rangka memadaratkan istrinya. Bila yamin, dengan tanpa sumpah. Dibiarkan gitu saja. Nah, dibiarkan. Kalau ilah kan bersumpah. Bersumpah. Kalau bersumpah kan ada konsekuensinya kan. Kalau dia kembali menggauli istrinya, dia harus membayar kafarah. Ini enggak. Didiamkan saja pokoknya, enggak ngomong apa-apa, enggak menggauli istrinya aktsar min arba'ati ashur, lebih dari 4 bulan. Wa huwa ghairu ma'dzur, dalam keadaan tidak ada uzur, maka itu dimasukkan kepada ila walaupun enggak ngomong. Paham ya? Walaupun enggak ngomong dia mengila istrinya, tapi dia diamkan tidak dijimai lebih dari 4 bulan, maka dimasukkan ulhiq kepada apa? Diikutkan kepada al-ila. Nah, ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, min ahkamil ila, di antara hukum-hukum seputar ila adalah yan'akidul ila min kulli zawjin yasihhu talakuhu. Ila itu berlaku nam dari seluruh suami yang sah talaknya, musliman kana am kafiran, baik muslim ataupun kafir, hurran am abdan, merdeka ataupun budak, wa minal ghadban wal marid, baik dari orang yang sedang marah atau orang yang sedang sakit, berlaku kecuali tadi sakit yang apa? La yurja baruhu, sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, enggak berlaku. Wa minaz zaujati allati lam yadkhul biha, dan terhadap istri yang belum digauli. Terhadap istri yang belum digauli juga sah ilaknya. Li umumil ayah, dalam dikarenakan keumuman ayat. Kemudian yang berikutnya, fi hadza at-tasyri'il hakim min Allah Subhanahu bi amril muli bil wata aw at-talaq. Di dalam pensyariatan dari Allah Subhanahu wa taala yang hikmah ini, yang maha bijaksana untuk memerintahkan orang yang mengilak dia menggauli istrinya atau mentalak, hikmahnya adalah izalatun lizulmi wadharari anil mar'ah, dalam rangka menghilangkan kezaliman dan kemadharatan bagi wanita. Wa ibtalu lima kanu alaihi fil jahiliyah min italati muddatil ila, dan dalam rangka membatalkan apa yang ahlul jahiliyah berada di atasnya berupa apa? Panjangnya masa ila. Maka di dalam Islam itu dibatasi masa ila itu 4 bulan. Orang jahiliyah masa ilanya panjang sehingga lama seorang istri apa enggak jelas posisinya. Naam. Fatadharuha fayadharuha kal muallaqah. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, maka dibiarkan istri itu muallaqah, bergantung, enggak jelas. Dia enggak ditalak, tidak juga dia apa digauli. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Naam. Kemudian yang terakhir, la yan'akidul ila min majnun. Ila tidak berlaku dari seorang yang gila. Wa mughma 'alaih, dan juga orang yang pingsan. Li adami tasawwurihi ma yaqulan, dikarenakan dia tidak tergambar apa yang dia ucapkan. Fal qasdu ma'dumun minhuma. Maka niat itu dinafikan dari keduanya, orang yang gila ataupun apa? Pingsan. Naam. Disebutkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah pada sebagian pendapat, yakni ketika misalnya tadi setelah 4 bulan sang hakim itu memerintahkan dengan dua perkara, dia rujuk menggauli istrinya atau mencerai. Ternyata misalnya sang suami memilih untuk menceraikan. Nah, sebagian pendapat ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika terjadi perceraian ketika itu, maka talaknya terhitung langsung talak bain. Saya ulangi. Nah, sebagian pendapat, kalau seandainya, kan misalnya belum pernah dia mentalak istrinya. Kan talak itu kan ada tiga. Talak roj'i dua, habis itu talak bain. Talak roj'i itu bisa kembali. Nah, sebagian pendapat ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah mengatakan bahwasanya kalau seandainya terjadi talak setelah ila, saya ulangi, talak ini setelah ila, selesai 4 bulan disuruh milih talak, maka talaknya terhitung talak bain. Nah, karena dikatakan apa? Ada lafaz dalam rangka memberikan kemadharatan. Dalam rangka apa? Memberikan kemadharatan. Walaupun ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagian yang lain mengatakan apa? Tetap dia masih talak roj'i, baru talak sah, talak satu. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, sehingga maksudnya adalah untuk seorang suami benar-benar apa? Berhati-hati, benar-benar memikirkan, karena adanya pendapat demikian, yaitu ketika benar-benar dia terjadi talak, maka dia terhitung talaknya langsung talak bain, karena dia jatuhnya setelah apa? Ila ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Walaupun yang lainnya berpendapat tetap tentunya apa? Dia masih talak rojai, baru terhitung talak satu ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini secara ringkas tentang nam ini disebutkan, mencari-cari. Disebutkan di sini ar-rajih, yang rajih annahu idza madat al-muddah, jika telah berlalu masa 4 bulan, wa rafa'atil mar'atu amraha lil qadha, dan wanita mengadukan permasalahannya ke kehakiman, fa innal qadhiya yuqifuhu wa yukhayyiruhu bainal fi'ah wa baina tatliqi imra'atihi, maka sang hakim menghakimi atau memberdirikan orang tadi dan disuruh milih, kamu gauli dia atau kamu talak dia. Fa in aba talaqaha alaih, kalau dia enggan maka hakim yang menalakkan atasnya, wa yakunu hadha talaq. Naam, sawa'un talaqa az-zawju aw talaqa alaihi al-qadhi talaqan bainan 'alal arjah. Maka jadilah talak yang dilakukan suami atau talak yang diwakili oleh siapa? Hakim, itu talak bain menurut pendapat yang rajih. Menurut pendapat yang lebih rajih, wa huwa madhhabu Abi Hanifah, dan itu adalah pendapatnya Abu Hanifah, li annaha furqatun li raf'id darar, dikarenakan dia adalah perpisahan dalam rangka mengangkat kemadharatan. Ini maksudnya, dikarenakan apa? Perpisahan tersebut dalam rangka mengangkat kemadharatan. Fayajibu an takuna bainan, maka wajib dia bain. Kenapa? Wali annaha law kanat raj'iyatan, dikarenakan seandainya sudah 4 bulan enggak digauli. Nah, setelah itu ditalak, talak raj'i. Bebas pada bebas? Tidak bebas kalau terroji kan? Masih ada masa iddah lagi. Masih ada kembali dan seterusnya. Masih madarat lagi. Masih lama lagi. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Lam yandafi ad-darar, tidak tertolak kemadaratannya. Li'annahu yastati'u an tartaji'aha fayabuqa ad-darar, dikarenakan dia masih mampu untuk kembali kepadanya. Fayabuqa ad-darar, dan akan tetap kemadaratan bagi sang istri. Ini ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, tapi sekali lagi ini pendapat, terjadi perbedaan pendapat padanya. Nah, ini yang kita bisa pelajari tentang permasalahan ila pada malam hari ini, semoga bermanfaat, walaupun pernah enggak terjadi ya di kita ini. Wallahu alam, mungkin saja kita belajar belum terjadi. Tapi apa, bisa di kemudian hari ataupun ada kasus-kasus yang terjadi yang menuntut punya ilmu padanya. Karena ini disebutkan dalam Al-Quran. Sama permasalahan talak yang kita bahas. Kemudian sudah talak bain kubro, ingin kembali, harus nikah lagi dengan laki-laki yang lain. Nah, ternyata terjadi. Khana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Terjadi yang di masyarakat mungkin jarang yang terjadi yang demikian. Ini menunjukkan apa? Mungkin pada waktu kita belajar belum tahu kapan mengamalkannya, tetapi apa? Suatu saat mungkin ada kasus, ada pertanyaan-pertanyaan ataupun terjadi yang butuh ilmu padanya. Nah, walaupun wallahu alam, di zaman para sahabat enggak disebutkan, anak cari-cari enggak disebutkan kisah tentang ila. Kecuali tadi yang Rasul meninggalkan menggauli istrinya berapa? Selama sebulan. Tapi tidak termasuk di atas 4 bulan. Di dalam dua kitab tidak anda temukan apa? Seorang dari sahabat yang mengilah istrinya lebih dari 4 bulan. Wallahualam kalau kita tidak mengetahuinya. Berbeda dengan zihar. Zihar kan ada kasusnya. Ada kasusnya tentang Khawlah bintu Tha'labah dan juga Aus bin As-Samit. Begitu juga nanti Li'an, ada kasusnya. Khulu juga ada kasusnya. Jadi tapi kalau ila ini wallahu taala alam bisawab, ana ndak kebaca dari hadis-hadis yang ada kasusnya. Wallahu taala alam bisawab. Tapi disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah tadi. Ini semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.